kita melaksanakan salat zuhur, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Materi pada siang hari ini insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Tuan Res Dan Kusmana. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu dengan segala hormat kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baru saja kita melaksanakan beberapa amal sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita telah melakukan salat zuhur berjamaah, kemudian kita melakukan silaturahim, dan sekarang kita akan menimba ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penambahan ilmu ini kehidupan kita semakin terbuka dan semakin terang, sehingga kita akan jelas mana yang harus kita lakukan di dunia ini dan mana yang harus kita tinggalkan. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal yang pernah kita lakukan ini bukan hanya berfungsi sebagai peningkatan kemuliaan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan ini dapat juga berfungsi kafaratun lidzunub, untuk menghapus seluruh dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Rasulullah pernah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan salah itu, perbuatan jelek itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau satu saat kita pernah tergelincir berbuat dosa, maka lakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan kebaikan yang kamu lakukan itu tamhuha, bisa menghapus amal kesalahan yang pernah kita lakukan. Pada materi yang dulu saya pernah menjelaskan mengenai ciri orang yang beriman, ciri orang mukmin yang akan memperoleh derajat dari Allah, memperoleh pengampunan dan memperoleh rizqun karim, rizki yang mulia yang penuh dengan keberkahan. Itu seluruhnya ada 5 yang ada di dalam surah Al-Anfal. Dan baru saya jelaskan 3. 1, orang beriman itu apabila mendengar atau membaca nama Allah, dia akan bergetar hatinya, merasa bahwa dirinya dihadiri, disaksikan oleh Allah, sehingga akan sempit untuk melakukan kemaksiatan dan kemunkaran. Yang kedua, orang yang beriman itu apabila membaca tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang tertulis seperti Al-Quran maupun yang tidak tertulis seperti alam semesta ini, dia akan selalu bertambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang beriman itu adalah orang yang selalu menjadikan Allah sebagai wakil hidupnya, Artinya orang yang selalu ketergantungannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga karena ketergantungannya hanya kepada Allah, dia punya sikap ketika dia menghadapi kenikmatan hidup, dia bersyukur. Ketika menghadapi musibah dan ujian hidup, dia bersabar. Jadi orang yang bertawakal, pada saat dia menghadapi kenikmatan, gantungannya Allah. Pada saat dia menghadapi musibah dan ujian, juga gantungannya Allah. Hidupnya selalu stabil. Nah, yang keempat, alladzina yuqimunash shalah. Orang beriman itu adalah orang yang selalu mendirikan sholat. Bukan cuma melaksanakan, tapi mendirikan. Makanya ada bahasa khusus untuk sholat ini, al-iqamah, iqamatis sholah, mendirikan sholat. Kalau kita mau mendirikan tiang bangunan, seperti halnya juga kita mendirikan bangunan, supaya kokoh dan kuat, tidak mudah tergoyah, itu harus ditanam ke dalam sebahagian, yang nampak sebagian. Kita mendirikan tiang bendera supaya kuat, setengah atau mungkin sebahagiannya ke bawah ditanam, tidak kelihatan, yang lainnya muncul ke atas. Yang kelihatan di atas itu disebutnya zahir, yang tertanam di dalam itu disebutnya batin. Jadi sholat kalau mau kokoh, supaya ulah gedag keanginan ungut kelinduan, dia tetap tegar. Orang yang sholat itu akan tetap tegar, ditimpa beraneka ragam macam persoalan pun dia akan tegar, karena ada sholatnya itu. Itu harus tertanam di dalam, yaitu batin, kekhusyuan, ketawaduan, keikhlasan di dalam hati. Dan ada yang harus kelihatan di luar, yaitu syarat rukunnya, bacaannya harus pasti. Jadi orang yang sholat itu, orang yang mendirikan sholat adalah orang yang melakukan sholat lahir batin. Batinnya ada kekhusyuan, ketawaduan, keikhlasan di dalam hatinya. Kemudian zahirnya juga ada. Syarat rukunnya dia benar, bacaannya benar, ruku sujudnya sempurna. Rasulullah pernah mengatakan, tahukah kalian orang-orang pencuri-pencuri yang lebih besar dari pencuri biasa? Jadi pencuri maling yang paling besar itu adalah mala man la yutimmu sujudahu ruku'ahu wa sujudahu. Orang yang tidak menyempurnakan sujudnya dan rukunya dan sujudnya, itu adalah maling yang terbesar, kata Rasulullah. Nah, ini yang pertama. Jadi iqamah, mendirikan sholat itu, sekali lagi, adalah orang yang melakukan sholat lahir batinnya berisi. Yang kedua, kita harus ingat bahwa sholat ini merupakan kabel dalam hidup ini. Ini listrik terang. Kenapa lampu ini terang? Itu karena ada kabel yang nyambung ke induknya, ke setrum. Kalau kabel itu diputus, saya yakin lampu ini akan mati. Begitu juga kita sholat. Sholat itu adalah kabel induk yang menghubungkan kita dengan Allah. Makanya kalau orang yang sengaja dia tidak mau sholat tanpa uzur, dia tidak sholat, sengaja meninggalkan sholat, itu sama halnya dia berbicara di hadapan Allah, ya Allah, menit ini, detik ini aku putus hubungan denganmu, ya Allah. Sudah tidak ada kabel lagi yang nyambung ke induknya. Jadi kalau kita selalu menghubungkan diri, menghubungkan kabel antara kita dengan Allah, terutama dengan sholat, insya Allah kehidupan kita ini akan selalu terang. Nah, muncul pertanyaan, sholat mana yang akan diterima oleh Allah? Sholat yang terjaga. Kalau di dalam surah Al-Mu'minun, sholat yang akan diterima oleh Allah itu sholat yang selalu dipelihara. Orang-orang mukmin yang selalu memelihara sholat itu adalah orang-orang yang akan mewarisi Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Mana yang harus kita pelihara dalam sholat? Ada lima. Menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi, ada lima yang harus kita jaga dalam sholat ini. Yang pertama, hifzu awqatiha, menjaga waktunya sholat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah mengatakan bahwa salat yang dipardukan kepada orang mukmin itu sudah di waktu-waktu. Nah, kadang-kadang kita ini selalu ada juga ya yang melalaikan waktu salat ini. Sebenarnya orang yang melalaikan waktu salat ini pada dasarnya dia sebetulnya horea mereka salat. Tidak mau salat cuman karena keterpaksaan dengan kewajiban. Jadi sholat bukan cuma kewajiban, tapi harus dijadikan kebutuhan. Seperti halnya kita makan, tidak usah disuruh, tidak usah diancam. Ketika kita butuh makan, kita makan. Begitu juga sholat. Allah mengatakan dalam Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ada orang yang sholat zuhur jam 2, asar setengah 6. Kunaon pak sholatnya setengah genep eta asar pan tadi subuh jam genep. Jadi waktu nanti digeser-geser. Nah, orang yang melalaikan waktu sholat ini di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'un dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun di sini itu menurut ahli tafsir alladzina yata'akharuna ala waktiha. Orang-orang yang selalu mengakhir-akhirkan waktu sholat. Ini yang pertama, hifzu awqatiha, jaga waktunya sholat. Nah, bagaimana kalau satu saat kita kesiangan? Kita misalkan bangun subuh. Apa, ternyata sholat subuh itu kita kesiangan. Bangun jam 6:30, matahari sudah terbit. Nah, sholatlah. Idza dzakaraha. Fasalli idza dzakaraha, salatlah pada saat kita ingat kalau memang betul-betul ketiduran. Jadi salat waktu itu, salat biasa, salat subuh. Itu dibolehkan. Ketika Rasulullah juga pernah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kesiangan salat subuh itu waktu pulang dari peperangan, beliau terlalu lelap, akhirnya kesiangan. Seluruh sahabat yang sudah dijaga juga ketiduran. Akhirnya salat. Jadi apabila kita lupa, kita ketiduran, itu uzur, sholat. Fasolli idza dzakaraha, sholat. Dina saat kita ingat. Jadi ulah, ningali keluar, geus caang. Aduh, urang kaburangan, ayah, geus kagok, mau sholat. Tinggalkan ya sholat ya. Sholatlah. Tutup, gardeng. Ya, anggaplah keur caang bulan. Masih subuh. Jadi, sholatlah pada waktunya, boleh, dibolehkan. Nah, bagaimana misalkan kalau zuhur, kita ketiduran, waktu libur kita di rumah, tidur jam 11, bangun jam 3. Begitu kita sholat, tiba-tiba baru 2 rakaat sholat, sudah terdengar adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teruskan sholatnya, jangan dibatalkan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, beres, silakan sholat asar. Cuman kita jangan mengatakan, nah hanya ayeuna mah waktu cepet-cepet teuing ti lohor ka asar teh. Baru saja zuhur geus asar deui. Hareu kumaha cepet-cepetna tidak salatna ge jam 3. Ini yang pertama. Yang kedua, hifzu ida matiha, menjaga yang harus dipelihara itu menjaga langgengnya, dawamnya salat. Jadi salat berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau zakat misalkan, ketika orang mengatakan, ya Allah saya pengen melakukan zakat, tapi saya tidak punya harta, ya Allah. Kamu sedekah. Ya sedekah juga saya tidak punya, kalau harta benda, ya Allah saya tidak punya apa-apa. Bikuwati, dengan tenaga. Tenaga juga sudah pada lemas, ya Allah. Tabassumuka li akhika laka sedekah. Senyum kamu kepada saudaramu. Menebar senyum kepada saudaramu, itu sedekah untukmu. Jadi banyak pilihan. Kalau untuk ibadah yang lain, ya Allah saya pengen puasa tapi saya enggak kuat sakit, ya Allah buka. Nanti kodoan. Di tengah perjalanan, ya Allah saya enggak kuat perut ini, ya Allah lapar, sakit, ya kalau dipaksakan saya sakit, ya Allah di perjalanan. Buka, nanti bayar. Tapi kalau di perjalanan. Jadi puasa itu boleh buka di perjalanan itu. Nih, jangan direncanakan di rumah. Pokoknya jalan dulu, puasa dulu. Nanti di perjalanan kalau tidak kuat boleh buka. Ketika kita mau ke Jakarta misalkan. Sahur, enggak sahur. Dibangunin sama tetangga, Pak, Ibu, gerasan lahur itu tos tabu sakil. Antu da abdi mau moal saum enjing bari ka Jakarta. Direncanakan di rumah, pagi-pagi makan. sarapan. Begitu ada pengumuman jam 7 mau berangkat, Jakarta kebanjiran. Enggak jadi ke Jakarta puasa henteu, idit ke Jakarta henteu. Pergi dulu dari rumah puasa dulu, nanti di perjalanan kalau tidak kuat, boleh buka, nanti ganti. Misalkan haji, ya Allah saya ingin melakukan ibadah haji, ya Allah tapi saya tidak mampu, ya Allah enggak punya duit, enggak punya ONH. Kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu nilai kebaikannya sama dengan ibadah haji. Berangkat subuh ke masjid sampai menjelang duha, itu juga akan memperoleh apa pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji. Apalagi jamu tamu, kata Rasulullah, kalau kau tidak mampu untuk melakukan ibadah haji, jamu tamu, menjamu tamu itu sama nilai pahalanya dengan nilai ibadah haji. Begitu tamu datang ke rumah kita, agak ada tiga keuntungan buat kita. Satu, akan membawa rahmat. Dua, akan membawa pengampunan. Tiga, akan bawa rizki buat yang punya rumah. Ketika tamu memakan rizki yang kita suguhkan, sesuap makanan yang dimakan oleh tamu, nilai kebaikannya, kata Rasulullah, sama dengan ibadah haji umroh yang diterima oleh Allah. Satu suap. Makanya kita harus bahagia kalau kedatangan tamu rewog. Banyak makan, comro 10 beak habe. Kita jangan nangis, bahkan kita sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya kedatangan tamu ka jajaden, Gusti. Semakin banyak huapna makannya, semakin banyak pahala. Tapi dalam sholat, Pak, enggak ada toleransi dalam sholat itu. Ya Allah, saya pengen sholat, tapi saya enggak kuat berdiri, ya Allah. Duduk. Duduk juga enggak kuat, ya Allah. Enggak goler. Cok, berbaring. Ya, ya Allah, saya enggak bisa gerak, ya Allah. Cukup dengan kedipan mata. Mata juga sudah enggak bisa ngedip, ya Allah. Modar. Ya. Itu dalam sholat. Ketika kita masuk rumah sakit, sholat harus dilakukan di rumah sakit. Anda sholat waktu sakit. Ketika dalam kendaraan, waktu sholat datang, sholatlah di kendaraan. Di pesawat, sholatlah kita di pesawat. Kemana saja kita pergi, sholat tidak boleh ditinggalkan. Ini bedanya sholat dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini yang kedua, hibzu awqatiha, jaga waktunya. Dua, jaga kelanggengan sholatnya. Yang ketiga, hibzu khusyu'iha, jaga kekhusyuan sholatnya. Khusyu' itu yang paling besar sebetulnya kalau kita mengkaji, mendalami Al-Quran. Kekhusyuan sholat itu ternyata banyak ditentukan di luar sholat. Kalau di dalam sholatnya itu, minimal ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita harus ingat bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Makanya kenapa orang tidak boleh lewat kepada orang yang sedang sholat. Haram, kata Rasulullah, daripada saya harus melangkahi orang yang sedang sholat, melewat kepada orang sholat, lebih baik saya 40 tahun diam di tempat itu. Saking tidak bolehnya. Kenapa? Karena itu apa? Yang di depan itu siapa? Yang sedang dihadapi orang sholat itu adalah Allah. Minimal kita ingat bahwa kita itu sedang sholat. Nah, kalau kita sedang sholat, ingat kepada sesuatu, wajar. Misalkan jeger ayah petasan, aduh petasan, wajar. Lamun ayah jelema sholat, diciwit kurengit tekarasa, ditengel tekarasa, diketrok tekarasa, itu bukan husu, itu mah di luar kesadaran. Perlu dipertanyakan itu. Kalau kita ada orang sholat, kita sedang sholat, tok tok tok, ayah tukang baso, wah kata kita, ini tukang baso. Wajar karena kita punya pendengaran. Pada saat kita ingat itu, kembalikan bahwa kita sedang sholat. Ada anak nangis waktu sholat, ya budak cerik menuju jeritan gitu. Wajar karena kita ada pendengaran. Tapi harus kembalikan cepat bahwa kita sedang sholat. Itu Pak. Nah, ternyata di dalam sholat pun Rasulullah masih mempertimbangkan kemanusiaan. Makanya kekhusyuan sholat itu banyak ditentukan di luar sholat. Kalau di dalam sholatnya, Rasul pun masih mempertimbangkan kemanusiaan. Contoh, dalam hadis Rasul, Nabi pernah mempercepat sholatnya karena di belakang ada anak nangis. Rasul pernah memperlambat rukunya karena ada jemaah yang baru datang, supaya tidak kena ketinggalan rakaatnya. Masih pertimbangan. Di dalam hadis Nabi, boleh kalau kita sedang sholat, ada binatang dua yang hitam, binatang hitam yang dua, yaitu kalajengking sama ular. Boleh dibunuh julu. Tapi jangan ngomong. Kita boleh ambil suatu, kita bunuh, selesai itu, kita lanjutkan sholat. Itu dibolehkan. Jangan mengatakan bacaan di luar sholat. Misalkan, anjir, goblok. Nah, itu mah batal. Nah, jangan. Jadi, ketika kita sholat, ternyata di atas ada bocor. Boleh kita mundur satu langkah. Nah, ternyata di dalam sholat itu masih ada pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan yang lain. Makanya kehusuan sholat itu ditentukan banyaknya di luar sholat. Mana di antaranya? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Rasulullah, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam tukbal sholatuhu. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah diri dari kemunkaran, maka sholatnya tidak akan diterima. Jadi sholat yang baik itu adalah sholat yang menjadi benteng, segitiga pengaman, benteng dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Jadi lamun aya jalma sholat, lacur dikereyeh, judi masih kene, neguk minuman keras masih kene, itu tinggal ditanya, ari tadi sesolatan atau sholat? Dah sholat itu bener mah, sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya saya suka heran, banyak orang yang ngobrolkan sholat, tapi beres sholat parasea. Gara-gara ngobrolkan kunut, gara-gara ngobrolkan usholi, orang jadi bertengkar, tetangga jadi tetangga gak rapi, masjid jadi pindah. Sholatnya diobrolkan di alus-alus, tapi tujuan dari sholat, tanha anil fahsya wal munkar, diinjak-injak. Padahal bertengkar itu, pabaud-baud itu adalah bagian dari kemunkaran. Kenapa sholatnya diobrolkan, sholat dilakukan, sholat diperindah, pengin nyuna. Sementara tujuan dari sholat diinjak-injak. Padahal kata Rasulullah, sholat yang ada diterima adalah sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini yang ketiga. Jadi hibzu awqotiha, menjaga waktunya, menjaga kelanggengan sholat, menjaga kekhusyuan sholat. Jadi sholat yang khusyu itu adalah sholat yang bukan hanya dalam pelaksanaan sholatnya, tapi dari sholat ini ada pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu datang istri kita di rumah, sholatnya khusyuk. Cium tangan, dia tawari makanan, pak mau makan dulu. Hararanut, sayur hanut, lauk hanut. Apa? Ya, pokoknya udah siap. Begitu sudah di meja makan, ini sholat yang khusyuk. Mah, kita berdoa dulu. Tadi kita minta rezeki dalam sholat warzuk nih. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan tenang. Beres makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Begitu indah orang yang sholat. Berbeda dengan orang yang sholatnya tidak khusyuk. Datang ke imah, kadang-kadang suaminya dari masjid, isinya sholat di rumah dengan anaknya. Begitu datang ke rumah, pantau diseretkan. Pemajikan mereka keluar, berdag. Cik pemajikan anjing itu asup teh salam, pak. Atau ketuk-ketuk pantau, ah itu salah aing, si aing kayak asup, mana keluar. Datang ke jero cing, mana sanggup aing, asak can. Lah, nanyakan kejo. Der, makan. Wah, boro-boro ingat kena bismillah. Ngasupkan daun sampo ke jerek pancuran. Begitu terab. Lain alhamdulillah. Aduh, orang dahar jenuh kiawai bisa terab. Jadi orang-orang yang khusyuk sholat itu bisa nampak dalam kehidupan. Dengan tetangga rapi, dengan mertua bagus, dengan orang tua, dengan anak. Itu orang yang sholatnya khusyuk. Jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Artinya orang yang sholat itu, yang memelihara sholat itu, yang khusyuk sholatnya itu, tiada hari tanpa kebaikan. Pokoknya setiap hari saya harus berbuat baik. Setiap hari saya harus berucap yang bikin nyaman orang lain. Saya harus berbuat yang bikin nyaman orang lain. Seperti halnya di waktu sholat. Bacaan sholat di sini tuh. Allahu Akbar. Yang keempat, hibzu jama'atiha. Menjaga berjamaahnya sholat. Sholat yang baik adalah sholat yang berjamaah. Ya, bisa kita bedakan. Ini hadisnya sudah umum. Bagaimana hebatnya kita sholat di dalam berjamaah. Dan ada keuntungan buat kita, bacaan yang kurang fasih, amal yang kurang fasih, atau mungkin ruku yang kurang sempurna, itu bisa tertolong kalau kita melakukan sholat yang berjamaah itu. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian beserta orang-orang yang ruku. Artinya ruku ini tidak sendirian, tapi harus bareng-bareng dengan yang lain. Satu, menjaga waktu. Yang kedua, menjaga kelanggengan sholatnya. Yang ketiga, menjaga kekhusyuan sholatnya. Yang keempat, menjaga pengaruh-pengaruh dari sholatnya itu. Nah, yang tadi saya jelaskan, pengaruh-pengaruh sholat, hifzu athariha. Yang kelima, menjaga berjamaahnya sholat. Nah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang ini yang akan memperoleh jannatul firdaus. Ini yang keempat. Jadi yang keempat, ciri orang mukmin itu orang yang siap mendirikan sholat. Dan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang siap mengeluarkan sebahagian rizkinya demi kepentingan agama. Saya teringat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini sebelum saya berdoa. Abu Bakar Siddiq ketika mendengar ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dan beliau mengatakan kepada para sahabat tentang jihad dengan harta. Sahabat Abu Bakar pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, dia panggil tukang jaga gudangnya itu. Eh, hadir. Seluruh harta yang ada di gudang ini, tolong keluarkan. Mau dibawa kemana? Tuan, kata penjaga gudang. Pokoknya kamu jangan banyak pertanyaan. Seluruh hartanya keluarkan. Sok. Simpen kena onta. Onta dibariskan. Ditaruh di unta-unta itu. Mau kemana Tuhan? Bawa ke hadapan Rasulullah. Bayangkan harta sisa dia bawa. Karena dari dulu beliau itu selalu mengeluarkan harta kekayaan untuk kepentingan agama. Dia bebaskan anak-anak belian, apa, budak-budak belian, hamba sahaya dia bebaskan, dia merdekakan anak yatim dia santuni. Ah, waktu itu ada harta sisa dia keluarkan. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya cuma punya harta hanya ini yang tersisa. Seluruhnya aku keluarkan. Tidak ada yang tersisa di rumahku, ya Rasul. Aku akan hadiahkan, aku akan infakkan untuk kepentingan agama. Silahkan, ya Rasulullah, aku titipkan kepadamu. Kata Rasulullah, Abu Bakar, kalau seluruh hartamu engkau berikan, mana untuk anak dan istrimu? Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, untuk keluargaku cukup mewarisi cinta kepada Allah dan cinta kepadamu. Aku sudah cukup mewariskan itu untuk mereka. Begitu hebat. Makanya ketika Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab mau melanjutkan kepemimpinannya. Bingung Sayyidina Umar. Karena pemimpin yang baik ini, pemimpin yang begitu harum ini, cuma meninggalkan satu cangkir, satu helai tikar yang sudah jelek. Ditambah lagi ada ember di tempat parantinawan ngambil air. Cuman itu yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Bingung Sayyidina Umar. Saya harus melakukan seperti dia, apa mampu atau tidak. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Begitu pensiun, diganti, udah aman. Segala macam ada. Bahkan yang ini justru mengikuti. Dulu zaman Abu Bakar, dia tidak punya apa-apa. Saya teringat lagi, Siti Khadijah. Istri Rasul yang paling dicintai, yang paling setia. Satu saat, istri Rasulullah dengan Rasul tidur. Bangun tidur, Rasulullah menangis. Ketika ngelihat Rasul menangis, nah kenapa Rasul nangis? Sebetulnya ada helaian tikar yang nempel di rambut Siti Khadijah. Ngawir. Bapak sudah bisa membayangkan tikar apa yang dipakai tidur. Nah mungkin spring bed ngegantung. Rasul menangis. Siti Khadijah, wah pak, langsung ngarangkul Nabi. Lihat Rasul nangis itu, meminta maaf. Kalau bahasa kita, Kang, maafin saya. Kalau ada kata-kata yang menyakiti hati Kakang, maafkan saya. Kalau ada kelakuan aku yang menyimpang dari aturan agama, tolong maafkan. Kenapa engkau menangis? Apa engkau sakit hati dengan perlakuan saya? Inilah hebatnya istri Rasul. Kalau ngelihat suami ada kelainan itu langsung nanya. Langsung minta maaf padahal belum jelas dosanya. Tidak seperti istri kita, Pak. Istri kita mah mun urang baeut teh milu baeut. Jadi berjamaah baeut di mah. Puguh-puguh deur ngabaeudan sok lah pakuat-kuat jeung urang gitu. Bahasana teh istri Rasul itu tidak begitu ngelihat Rasulullah menangis, dia langsung minta maaf padahal belum jelas dosanya apa. Siti Fatimah, istrinya Sayyidina Ali, itu ceritanya pernah guyon di rumah itu. Pernah guyon itu. Mungkin di tengah-tengah dia sedang bercanda, ada bahasa ucapan yang menyakiti, menyinggung perasaan Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali itu manyun. Ngelihat suaminya manyun. Oh, dia minta maaf. Tapi Sayyidina Ali pura-pura apa, istilahnya ya tahan harga lah. Dia Malik ke sebelah sini. Diikuti. Kakang maafin saya. Malik dari kabel. Sampai dalam hadis 7 puteran. Kukurilingan. Beres 7 puteran. Dia diampuni. Begitu beres diampuni oleh suaminya. Dia datang ke bapaknya. Ke Kanjeng Rasul. Kata Nabi, Fatimah anakku, engkau datang seperti orang yang bahagia. Tapi di sudut matamu itu ada lindangan air mata. Ada apa sayang? Dia cerita. Apa? Tadi saya kan ngobrol sama Kang Ali. Ada kata-kata saya mungkin menyinggung Kang Ali itu baeud, Kak. Bapak, Kang Ali itu marah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah memaafkan saya. Apa jawab Nabi? Wahai anakku, andai engkau mati dan suamimu belum memaafkanmu, maka aku sebagai ayahmu dan sebagai Rasul tidak akan menyolatkan jenazahmu. Begitu indah. Itu Rasulullah ketika melihat Siti Khadijah nangis. Sambil mengambil itu helaian tikar. Wahai istriku, aku nangis bukan karena ada kelakuanmu yang jelek. Aku menangis bukan karena ada kata-katamu yang jelek. Yang menyakitkan hatiku. Tidak. Semua perlakuanmu membahagiakan hati saya. Tapi saya sedih dulu engkau ini orang yang hartawan. Banyak harta, tidur di kasur empuk. Sekarang seluruh hartamu habis gara-gara menikah dengan saya. Apa jawab istrinya? Kakang, kenapa engkau harus punya perasaan seperti itu? Bukankah Kakang sendiri yang mengajarkan kepada saya? Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Bahwa harta dan anak cuma hiasan dunia. Aku ridho. Seluruh hartaku sudah aku simpan di negeri akhirat untuk bekalku nanti. Bukankah Kakang yang pernah mengatakan kepadaku bahwa harta al-mal wal banun apa, bahwa harta itu hanya perhiasan. Harta dan anak sudah tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa seluruh harta dan anak tidak ada manfaatnya kecuali orang yang bersih hatinya yang akan bisa selamat nanti di hadapan Allah. Aku ridho seluruh hartaku untuk diinfakkan di jalan Allah. Ini Siti Khadijah. Tentunya kita tidak dianjurkan seperti itu. Harus menghabiskan seluruh harta. Tapi minimal wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebahagiannya saja. Dan terus terang, harta di dalam pandangan kita terlalu mahal dibandingkan dengan nyawa. Banyak orang yang gara-gara rebutan duit 10.000 sampai nyawa melayang. Ingat, harta itu, rezeki itu tidak bedanya dengan jenggot. Dikurud jadi deui, dikurud jadi deui, minengurud gomblok. Makanya tidak ada orang yang sengsara gara-gara sedekah. Mudah-mudahan 5 ciri ini kita miliki. Kalau kita memang pengin pengampunan Allah Subhanahu wa taala. 1, apabila dibacakan ayat-ayat, apabila membaca nama Allah, dia akan tergetar hatinya. Yang kedua, apabila membaca ayat-ayat Allah, alam semesta ini, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia injak, apa yang dia raba, apa yang dia pandang, selalu menambah keyakinannya Yang ketiga, orang mukmin itu adalah orang yang selalu ketergantungannya kepada Allah, sambil berikhtiar, berjuang, dan berusaha. Yang keempat, orang mukmin itu adalah orang yang selalu mendirikan salat, artinya memelihara salat lahir dan batin dia jaga, pengaruh-pengaruh salat dia jaga, berjamaahnya salat dia jaga. Inilah orang-orang yang akan memperoleh kemuliaan dan derajat, juga pengampunan Allah. Yang kelima adalah orang-orang yang siap mengeluarkan rizki, harta untuk kepentingan agama. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita menjadi orang-orang mukmin yang sebenarnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, saat ini kami berkumpul di tempat suci-Mu ya Allah, di tempat yang penuh dengan keberkahan-Mu, tempat yang penuh dengan kemuliaan, tempat yang penuh dengan pengampunan-Mu. Saat ini kami mempertontonkan kehinaan diri kami di hadapan Engkau yang Maha Mulia. Saat ini kami mempertontonkan kelemahan diri kami di hadapan Engkau yang Maha Agung dan Perkasa. Ya Allah, ya Ghafur, sebelum kami keluar dari tempat ini, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa ibu dan ayah kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa teman-teman dan saudara kami. Ampuni dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ampuni pula ya Allah orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami. Ya Allah, curahkan rahmat dan pengampunan-Mu. Seandainya selama ini kami banyak kufur atas nikmat-Mu, seandainya selama ini kami terlalu banyak melupakan-Mu, ampuni kami ya Allah. Andai selama ini kami terlalu banyak melalaikan tugas, menterlantarkan keluarga, ampuni kami ya Allah jika selama ini kami terlalu banyak ucapan yang menyakitkan hati orang tua kami, menyakiti hati tetangga dan saudara kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah, hamba-Mu yang senantiasa siap bersyukur dikala kami memperoleh nikmat-Mu, siap bersabar pada saat kami memperoleh ujian dari-Mu. Jauhkan kami dari kekufuran ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah. Ya Rabbana, berkahi hidup kami, bimbing kami dengan hidayah-Mu ya Allah, sinari langkah kami dengan sinar ilmu-Mu, agar perjalanan kami semakin hari semakin terang ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, saat ini kami sedang bekerja mencari nafkah, lindungi tempat kami bekerja ya Allah, berkahi oleh-Mu ya Allah, lindungi dengan keberkahan-Mu, agar apa yang kami peroleh dari tempat kerja kami ini membawa kami ke tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.